بالله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. قال رحمه الله تعالى وقال شيخنا أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعام بتيار المعارف يقطع فأحيا به التوحيد بعد أن اندراسها بعد اندراسه وأوها به من مطلع الشرك مهيع سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حاذى فناها apa sumaida'u hakana wa syammara fi minhaji sunnati ahmada yushidu wa yahya ma ta'affa wa yarfa'u yunadiru bil ayati was sunnati allati umirna ilaiha fit tanazu'i narji'u fa adhhab bihi as-samha kepada situ ya bismuha kata yubassimu thagraha wa amsa muhayyaha yudhi'u wa yalmi'u wa adabihi nahjul gawaya طامساً وقد كان مسلوكاً به الناس تربع وجرب به نجد ذيول ابتخارها وحق لها بالمعي ترفع فآثره فيها سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع. Ini pujian dari Syekh Abu Bakar Husain bin Al-Ghannam rahimahullahu ta'ala. Pujian kepada Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang kelebihan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya, kurang lebihnya sama seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Wa amma kitabuhu, kita teruskan barakallahu fikum. Wa amma kitabuhul madhkur fa mawdu'uhu fi bayani ma ba'athallahu bihi rusulah. Wa amma kitabuhul madhkur, adapun kitab beliau yang disebutkan pemaudhu'uhu, yakni kitabut tauhid ini, pemaudhu'uhu, maka topik pembahasan yang dibahas dalam kitabut tauhid ini, tibayani ma ba'athallahu bihi rusulahu, keterangan tentang apa yang dengannya diutus para rasul, yakni tujuan rasul diutus oleh Allah itu apa. Baik, disinilah kita akan pelajari di kitabut tauhid ini min tauhidil ibadah wa bayanuhu bil adillah minal kitab was sunnah. Baik, tauhidul ibadah yakni semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wa bayanuhu bil adillah minal kitab was sunnah, dan keterangan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan sunnah bahwa tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara ma yunafihi min asyirkil akbar, dan disebutkan dalam kitab ini apa-apa yang bertolak belakang dengan tauhid, yakni asyirkul akbar, dosa berupa kesyirikan besar yang mengeluarkan seorang atau pelakunya dari keislamannya. Ayunafi kamalahul wajib, atau mengurangi kesempurnaannya yang wajib, min asyirkil asgar wa nahwihi, dari syirkul asgar dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa ma yuqarribu min dalika aw yusilu ilaihi, dan apa-apa yang mendekatkan atau menyampaikan kepadanya dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Wa qad tasadda li syarhihi Hafidul Musannif wa huwa Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah rahimahullahu taala, fa wada 'alaihi syarhan ajada fihi wa afada. Baik. Waqad tasadda li syarhihi Hafidul Al-Musannif, dan telah maju untuk mensyarah kitab Tauhid ini cucunya beliau sendiri, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu taala. Barakallahu bikum. Fawada 'alaihi syarhan ajada fihi wa afada. Dan kita ketahui sebagaimana kita katakan sebelumnya bahwa kitab Tauhid ini telah disyarah oleh banyak para ulama kita. Dengan syarah mutawwala, dengan demikian juga syarah ringan yang dilakukan oleh para ulama, bahkan ada yang berupa ta'liqat. Fawada 'alaihi syarhan ajada fihi wa afada, dan di syarahlah kitab ini, ajada, dia telah melakukan perkara baik dan memberikan faedah. Wa abraza bihi minal bayani ma yuhibbu an yatluba minhu wa yurad, ma yuhibbu an yatluba minhu wa yurad. Wa abraza bihi minal bayan, dan disampaikan dalam syarah ini dari keterangan-terangan yang senang untuk dituntut dan diinginkan. Wasammahu taysirul aziz hamid fi syarh kitab tauhid. Beliau yakni Syekh Sulaiman memberi judul kitabnya taysirul aziz hamid fi syarh kitab tauhid, dan juga sudah dicetak. Barakallahu fikum. Wahaitu atlaqa syekh Islam fal muraru bihi Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim ibn al-Salam bin Taimiyah. Maka ketika disebutkan, dan para ulama ini sudah menjadi suatu yang ma'ruf, kalau para ulama kita mengatakan Syekhul Islam, berarti yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah. Tapi kalau ini kan yang lainnya, maka disebutkan namanya di belakangnya, al-muradu bihi Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim ibn al-Salam Ibnu Taimiyah. Wal-Hafidh, kalau disebutkan al-Hafidh, maka yang dimaksudkan Ahmad bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Walamma qara'tu syarhahu ra'aituhu atnaba fi mawadi' wa fi ba'dihā tikrārun yustaghnā bil ba'di minhu 'anil kull. Maka ketika aku membaca syarahnya ini, syarahnya Syekh Sulaiman taibu, yani Taisir Al-Aziz Al-Hamid, ra'aitu atnaba fi mawadi', betul-betul beliau menjelaskan dan memberikan faedah di beberapa tempat. Wa fi ba'dihā tikrārun, dan di tempat yang lainnya beliau semacam pengulangan padanya. Yustaghna bil ba'di minhu 'anil kull, yang sebenarnya tidak perlu lagi diulangi. Wa lam yukammilhu, dan beliau belum menyempurnakannya. Fa akhathu fi tahdhibihi wa taqribihi wa takmilihi, maka akulah, yakni Syekh barakallahu fikum Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kata beliau, aku setelah melihat dan membacanya dengan kondisi yang seperti ini, di sebagian pembahasan memang betul-betul bagus, sebagian yang lainnya sekedar pengulangan, dan beliau pun belum menyempurnakannya. Fa akhadtu bi tahdhibihi wa taqribihi wa takmilihi, maka aku pun mencoba untuk tahdib memperbaikinya, wa taqribihi mendekatkannya, wa takmil dan menyempurnakannya. wa rubbama adkhaltu fihi ba'da al-nuqul al-mustahsanah tatmiman lil fa'idah. Bahkan boleh jadi aku memasukkan pada tulisanku ini sebagian ucapan para ulama yang dinukil al-mustahsanah yang bagus sebagai penyempurna fa'idah. Wa sammaitu Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid. Dan aku memberi nama kitab ini Fathul Majid syarah kitab at-tauhid. Jadi Taisir al-Azabit lebih dahulu. Cuman karena kondisinya mungkin perlu sedikit ada pembenahan, maka beliau tulis ini. Wa sallallahu ayyam fa'abihi kulla talibin lil'ilmi wa mustafij. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kemanfaatan dengan kitab ini semua para penuntut ilmu dan orang-orang yang mengambil manfaat faedah daripadanya. Wa yaj'alahu khalisan liwajihil karim. Dan semoga Allah menjadikan ini karya tulis ini khalisan liwajihil karim sebagai sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Wa musilan man sa'atihi ila jannatin na'im. Dan semoga ini sebagai penyampai bagi orang-orang yang berusaha dengannya menuju surga yang penuh kenikmatan. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fik. Beliau masuk. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa dikatakan musannif berarti siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Barakallahu fikum. Karena ini syarah matannya yang di atas yang ditulis di bagian atas. Barakallahu fikum. Dan kalau di dalam biasa ada tanda dan dicetak lebih besar. Paham barakallahu fikum. Cetakannya lebih besar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Syarah ibtada'a kitabahu bil basmalah. Baik. Ini al-Imam Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala memulai kitabnya ini, Kitab Tauhid, dengan basmalah. Iqtida'an bil kitabil aziz, sebagai pengikutan. Baik. Kepada Kitabul Aziz yakni Al-Qur'an. Baik. Karena senantiasa didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan bi hadis, demikian juga pengamalan dengan hadis kullu amrin li balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Semua perkara baik yang memiliki bal, yang memiliki kepentingan, yang memiliki suatu faedah padanya, semua yang berharga dan bernilai dari urusan, la yubda' bihi bismillah, kemudian tidak didahului ketika dimulai, tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka kebaikannya terputus. Barakallahu fikum. Jadi semuanya kita baca basmalah ketika kita hendak melakukan sesuatu, membuka sesuatu, menutup sesuatu, bismillah kita membuka. Kita apa? Menutup, bismillah. Ketika masuk, kita keluar, bismillah. Kita meminum, bismillah. Pokoknya kita mengerjakan, melakukan aktivitas, kita mau menulis, bismillah. Agar kita mau makan, bismillah. Semua perkara-perkara kita harus mulainya dengan apa? Bismillah. Cukup dengan bismillah, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jangan dianggap dan dikata bahwa apa sih dengan bismillah ini? Kata Allah, kata Rasulullah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Baik. Kalau kita membaca maka tidak akan memudaratkan untuknya sesuatu di langit dan di bumi. Jadi kalau kita mau mengambil sesuatu, melakukan aktivitas, dan pokoknya segala sesuatu, kita melakukannya sambil membaca bismillah. Kullu amrin di balin la yudau fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Akhrajahu Ibn Hibban min tariqaini. Baik. Tapi dikatakan bahwa hadis ini lemah. Barakallahu fiikum. Qala Ibnu Shalah wal hadis hasan. Barakallahu fiikum. Berkata Ibnu Shalah hadisnya hasan, wa Ibnu Daud wa li Abi Daud wa Ibnu Majah kullu amrin di balin la yubda'u fihi bilhamdillah au bilhamdi fa huwa aqta. Semua perkara yang memiliki urusan yang memiliki baik apa bagusnya diartikan di balin ini baik la yubda'u fihi bilhamdillahi au bilhamdi bahwa aqta, yang tidak dimulai dengan alhamdulillah atau baik bilhamdi bahwa aqta. Wali Ahmad kullu amrin di balin la yuftatahu bidikrillahi bahwa abtar au aqta. Semua perkara baik yang dibal, yakni perkara yang memiliki ahamiyah, sesuatu yang penting di dalamnya, yang tidak dimulai dengan zikrullah maka akan terputus. Baik. Walidaraqutni an Abi Hurairah marfu'a kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bidikrillahi fahuwa aqta. Barakallahu fikum. Tapi dikatakan bahwa hadis-hadis ini semuanya dhaif. Wal musannif qad ikhtasara fi ba'di nusakhihi 'ala al basmalah li'annaha min ablaghi sana'i wa dhikri wa lil hadithi al mutaqaddim. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasiru 'alayha fi murasalatihi kama fi kitabihi li Hiraqal 'Adzim Rum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan diri dengan menuliskan di dalam surat menyurat beliau sebagaimana surat beliau ke Hiraqal 'Adzim Rum, penguasa Romawi. Bismillahi min Muhammad ila azimir Rum Hiraql aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Ini tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ini surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya ditulis oleh sahabat, kemudian distempel, dicap, karena beliau sendiri tidak bisa menulis. Alaihi salatu wassalam. Bismillah min Muhammadir Rasulillah ila Adimir Rum Hiraql, dari Muhammad Rasulullah ke penguasa Romawi. Baik, Hiraql aslim taslam. Baik, masuklah engkau ke dalam Islam, engkau akan selamat, maka Allah SWT akan memberikan pahala untuk engkau dua kali. Barakallahu fikum. Dan kalau tidak, maka semua dosa penduduk negerimu akan ditimpakan atasmu. Barakallahu fikum. Qadarallahu wa ma syaa fa'al Hiraql. Walaupun mengakui kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, karena kekuasaan yang dia pertahankan. Baik. Wa waqa'a li nuskhatun bi khattihi rahimahullahu ta'ala bada'a biha bil basmalah wa athna bil hamdi was salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata penulis di sini, wa waqa'a li nuskhah, dan aku memiliki nuskhah. Nuskhah itu manuskrip atau catatan tangan. Catatan tangan beliau sendiri, yakni Muhammad al-Wahhab, bada'a biha bil basmalah. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Wa athna bil hamdi was salat, kemudian kedua adalah setelah yang pertama dimulai dengan basmalah, kemudian kedua dengan alhamdulillah wassalatu ala nabi wa alihi, memuji Allah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hada fal ibtida'u bil baslamati haqiqi. Baik. Atas dasar ini, memulai sesuatu dengan basmalah adalah perkara yang hakiki. Wa bil hamdalati nisbiyun idhafi, ay bin nisbati ila ma ba'da alhamdi yakunu mabda'an bihi. Barakallahu fikum. Wa bilhamdalati nisbiyun idhafi. Barakallahu fikum. Kalau alhamdulillah dikatakan pertama nisbiyun idhafi, ai bin nisbati ila ma ba'da alhamdi yakun mabda'an bi. Wal ba' fi bismillah, ba' huruf ba' bismi. asalkan ismullah, tapi karena masuk ba, bismillah muta'alliqatun bimahdhuf. Barakallahu fiikum. Jar wa majrur muta'alliq dengan fi'il mahdhuf. Ikhtar kathirun minal mutaakhirina kaunahu fi'lan khassan. Ikhtar kathirun minal mutaakhirin, dipilih oleh para ulama mutaakhirin bahwa fi'il yang mahdhuf tadi fi'lun khass mutaakhiran diakhirkan penyebutannya. Amma kaunuhu fi'lan falianna al-asla fil amali lil af'al. Barakallahu fikum. Amma kaunuhu fi'lan, kenapa muta'alliqnya itu ke fi'il? Karena al-aslu fil amali al-fi'l, karena asal dari amalan itulah perbuatan. Wa ma kaunuhu khasan falianna kulla mubtadi'in bil basmalah fi amrin yudmiru ma mubtadi'in bil basmalah fi amrin yudmiru ma ja'ala al-basmalata mabda'an lahu. Wa ma kaunuhu khasan, adapun kondisinya sebagai suatu yang khusus, falianna kulla mubtadi'in, karena setiap orang yang mau mulai melakukan sesuatu, atau mubtada'in, sesuatu yang dimulai dengan basmalah di amr untuk satu urusan, yudmiru ma ja'ala al-basmalah mabda'al lahu, dia akan menyimpan sesuatu di dalam dadanya bahwa apa yang akan dia lakukan sebelum membaca basmalah, sebelum melakukannya dia membaca basmalah, dan sebelum melakukannya sudah ada di dalam hatinya. Wa ma kaunuhu mutaakhiran, bahwa fi'il muta'alliq tadi itu dijadikan mutaakhir, falidalalatihi 'alal ikhtisas, karena penunjukannya secara khusus bahwa aku akan menulis bismillah. Paham barakallahu'alaikum. Atau dia mengatakan bismillah, aku akan menulis. Paham barakallahu'alaikum. Nah, sebelum melakukan sesuatu, ini saya mau minum misalnya. Dia mengatakan bismillah, sudah ada di dalam benak dia bahwa dia akan meminum. Barakallahu fikum. Semua perkara akan kembali kepada perbuatan, ini niatannya apa, dan sebelum dia melakukannya dia mengucapkan basmalah, bismillah. Yudbiru ma ja'ala al-basmalata mabda'an lahu wa amma kaunuhu mutaakhiran falidalalatihi 'alal ikhtisas. Jadi secara khusus apa yang akan dia lakukan, kalau dia mau minum atau dia mau tidur atau minum apapun. Wa adkhala fi at-ta'dhim wa awfaq lil wujud. Wa adkhala fi at-ta'dhim, dan ini lebih masuk ke dalam pengagungan, karena nama Allah dulu yang disebut baru perbuatan yang akan dilakukan. Wa awfaq lil wujud, dan lebih mendapat taufik untuk melakukan perbuatan tersebut. Wa li anna ahamma ma yubda'u bihi dzikrullahi ta'ala, dan bahwa yang paling utama untuk diucapkan lebih dahulu adalah dzikrullah, baru setelah itu niatan apa, apa yang akan dilakukan. Paham insyaallah ini. Ketika saya hendak makan, maka saya mengatakan bismillah. Bismillah ini kan jar wa majrur, ada mutaalliqnya secara kaidah nahwiyah, mesti mutaalliq. Ada gantungan, dia menggantung kepada perbuatan yang akan dilakukan. Kenapa tidak didahulukan takdirnya? Karena taib adab ta'adduban ma'allahi subhanahu wa ta'ala wa ta'ziman lahu, dengan cara mendahulukan nama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian perbuatan kita. Jadi kita mengatakan bismillah, jadi semua kegiatan-kegiatan kita sebelum kita melakukannya kita mengucapkan bismillah. Kita mau naik motor misalnya, bismillah. Taib pokoknya mau melakukan aktivitas apapun, taib kita memulainya dengan bismillah. Wa dzakara al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala li hadzi al-amili fawaid minha annahu mautinun la yanbaghi ay yutaqaddama fihi ghairu dzikrillah. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala li hadzi al-amili fawaid, tidak disebutkannya amil di sini untuk jar wa majrur Faedahnya adalah annahu mautinun la yanbaghi an yutaqaddama fihi ghairu dzikrillah. Karena ini satu tempat atau waktu atau zaman tidak boleh ada sesuatu yang mendahului nama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada kegiatan, yang nomor wahid kita ucapkan adalah bismillah. Barakallahu fiik. Nomor wahid untuk kita ucapkan adalah bismillah. Hala mautinun la yanbaghi an yutaqaddama fihi ghairu dzikrillah. Wa minha anna al-fi'la idha hudifa sahha al-ibtida'u bil basmalah. Demikian juga bahwa fi'il kalau dihilangkan tidak nampak tertulis di situ, maka sah untuk kita mendahulukan dari basmalah. Fi kulli amalin wa qawlin wa haraka, untuk semua perbuatan, ucapan dan gerakan. Apapun yang kita akan lakukan, kita harus mendahulunya dengan apa? Bismillah. Fakana al-hadfu a'am, maka dengan dihilangkannya fi'il tadi tidak ditulis, tidak nampak, tapi ada di dalam niatan kita bahwa kita akan melakukannya, maka kita mengatakan bismillah. Intaha mulakhasan, selesai sudah penukilan dari al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Waba'u bismillah lil musahabah wa qila lil isti'anah fayakunu taqdir bismillahi hu'allifu hala kauni musta'inan bidikrihi mutabarrikan bih. Dirinci oleh para ulama kita masya Allah. Waba bismillah, ba yang ada pada kata-kata bismi, ini bismillah, lil musahabah. Lil musahabah ini berbarengan. Barakallahu fiik. Wa qila lil isti'anah, ada juga mengatakan ba ini lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Fa yakunu takdir, maka takdirnya adalah bismillahi uallifu. Bismillah, aku akan menulis karya hala kauni dalam kondisi keadaan meminta pertolongan kepada Allah dengan cara menyebut namanya. Paham barakallahu'alaikum? Jadi bismillah itu adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sempurna dan menjadi bagus apa yang kita akan lakukan. Baik. Seperti ini. Saya akan seperti ini kan ditulis oleh beliau. Uallifu ta'lif, ta'lif itu penulisan. Baik. Beliau mengatakan bismillah. Bismillahi uallifu. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala saya akan menulis hala kauni dalam kondisi, dalam keadaan musta'inan, minta pertolongan, bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Mutabarrikan bihi, mencari keberkahan dengannya. Semoga usaha ini sempurna, semoga usaha ini mendapat manfaat, semoga usaha ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma ini, semua kegiatan-kegiatan kita. Jadi ba di sini bermakna musahabah atau isti'anah. Barakallahu fikum. Dengan nama Allah aku meminta pertolongan kepadanya agar supaya perbuatan ini, usaha ini, amal ini bisa langgeng, bisa sempurna, bisa mendapatkan manfaat dan seterusnya. Dengan apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut namanya di awal perbuatan kita itu, di awal kegiatan kita. Jadi inilah pelajaran barakallahu fikum. Jadi bukan cuma sekedar bismillah. Ada di dalam dada kita bahwa kita memohon kepada Allah kesempurnaannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemanfaatannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahannya dari apa yang kita usahakan ini, dengan cara menyebut nama Allah di awalnya, bismillah. Baik. Seperti kita akan meminum misalnya, bismillah. Baru kita minum dengan harapan bahwa air yang kita minum bermanfaat untuk kita, berkah untuk kita, barakallahu fiikum. Mendatangkan kesehatan untuk kita. Baik. Demikian juga makan, bismillah. Semoga apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan untuk kita, membantu kita untuk senantiasa lebih taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya lil isti'anah. Wa amma zuhuruhu fi iqra' bismi rabbika. Adapun nampak perbuatan ini di dalam surah Al-Alaq di ayat yang pertama, iqra' bismi rabbika wa fi bismillahi majriha, dalam surah Hud, fali annal maqam yaqtadi dhalika kama la yaqtadi. Barakallahu alaikum. Falianna al-maqam yaqtadi dhalika, karena kondisinya memang mengharuskan itu. Diperintah memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan untuk membaca. Ini kan bentuknya perintah, barakallahu fikum. Demikian juga apa? Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Kama la yakhfa, memang kondisinya harus disebutkan. Tapi karena bentuk perintah, wal ismu mushtaqqun minas sumu. Al-ismu, nama itu diambil pecahan katanya dari as-sumu. Barakallahu fikum. Ketinggian, wa huwal 'ulu. Wa qila minal wasm, wasm adalah tanda, wa huwal 'alama. Karena kullama summiya faqad nuwiha bismihi wa wusima. Kenapa? Karena kullama summiya, karena sesuatu kalau sudah diberi nama, faqad nuwiha bismihi, maka dia sudah di apa? Nuwiha bi ismihi wa wusima. Jadi dia sudah diberi tanda dengan nama itu. Paham barakallahu'alaikum? Sehingga orang-orang ini atau benda-benda ini akan terbedakan dengan yang lainnya dan akan gampang mudah dikenali dan diketahui dengan namanya masing-masing. Barakallahu'alaikum. Ini lebih banyak ini orang kalau semua sama namanya atau tidak ada namanya semuanya, oh, gimana caranya? Paham? Akan menyulitkan. Maka dengan disebutkan namanya akan terbedakan dari yang lainnya dan gampang untuk kita kenali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ism, nama. Nama itu alamat. Baik. Sehingga kita sebut, kau cari siapa? Saya cari si fulan. Baik, langsung orang, oh, si fulan berarti si fulan itu. Si fulan ibnu fulan. Langsung apa? Ada tanda, ada alamat untuknya. Kullu ma sumiya faqad nuwiha bismihi wa usima, sama artinya. Qulhu Allah, insyaallah tahu arti mana ism, al-ism. Artinya al-ulu wal wasm adalah tanda untuknya. Qulhu Allah qal kisai wal farra asluhu al-ilah. Berkata al-imam al-kisai dan al-farra asluhu al-ilah. Hadaful hamzata wa adzamu allama fil lam. Mereka menghilangkan hamzah dan mereka menggabungkan, menyatukan lam dengan lam. Barakallahu fi fasarat laman. Barakallahu fikum. Wahid, maka jadilah satu lam musyaddada mufakhama. Baik. Jadilah satu lam yang ditasjid dan ditebalkan. Jadi Allahu. Barakallahu fikum. Al-ilah, hamzahnya dihilangkan, kemudian lamnya disatukan jadi musyaddadah, jadi Allahu. Fasara laman wahidam wahidatan musyaddadatan mufakhamatan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sahih annahu mushtaq. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang benar lafaz labdul jalalah ini Allah mushtaq, jadi diambil dari kata yang lainnya, wa naslahu al ilah. Asalnya adalah ilah kamah wa qawlu sibawai wa jumhur ashabihi illa man syadda. Sebagaimana pendapat sibawai ahli nahu di zamannya dan jumhur ashabi dan kebanyakan murid-muridnya kecuali yang menyelisihi, wa huwa al-jami' li ma'anil asma'il husna. Yani Allah al-jami' al-ilah al-jami' yang mengumpulkan semua makna-makna asma'ul husna wasifatil ula dan sifat-sifat yang agung. Walladhi qalu bil istiqaqi innama aradu annahu dalun ala sifatillahu ta'ala. Walladhina qalu, ada pun orang-orang yang mengatakan bil istiqaq, yani Allah itu labdul jalal itu diambil dari apa? Pecahan kalimat dari al-ilah. Innama aradu annahu dalun ala sifatillahu ta'ala. Sebenarnya mereka inginkan bahwa dari itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, wahya al-ilahi, al-ilahiyah. Baik. Al-ilahiyah kasair asma'il husna, sama seperti nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah lainnya, kal alim, baik, wal qadim, maha mengetahui, Sayyid Al-Qadim yang mendahului, Wasyami Al-Basir wa nahwi dhalika, sebenarnya Al-Ilahiyah. Fa inna hadhihi al-asma mustaqqatun min masadirha bila raib. Karena nama-nama ini semuanya diambil dari pecahan-pecahan asalnya tanpa kita ragukan, wa hiya qadimah. Baik. Wa nahnu la na'ni bil istiqaqi illa annaha mulaqiyatun li masadirha fil lafdhi wal ma'na. Kita katakan bil istiqaq, pecahan, karena akan tetap bertemu. Baik. Dengan masdarnya secara lafaz dan makna, la annaha mutawwalidah minhu tawaludal far'i min asliha nasbihi. Bukan sesuatu yang lahir dari asal, bukan. Barakallahu fikum. Tapi secara al-istiqah, secara bahasa saja, bahwa nama ini, kata ini adalah penggalan atau pecahan dari kata-kata ini. Ini pelajaran sharaf. Barakallahu fikum. Wa tasmiyatun nuhah lil masdar wal mushtaq minhu aslan wa far'an laysa ma'nahu anna ahdahuma mutawallidun min al-akhar. Wa tasmiyatun nuhah lil masdar, barakallahu fikum. Penamaan yang dinamakan oleh ahli nahu ini masdar, ini asal, wal mushtaq minhu, dan pecahan dari asal ini, aslan wa far'a, ini usulnya, ini furu'nya, laysa ma'nahu, bukan maknanya, anna ahdahuma mutawallidun min al-akhir, bahwa ini satu lahir dari yang ini, bukan. Wa innama huwa bi'tibari anna ahdahuma yatadhammanu al-akhir wa ziyada. Baik. Akan tetapi yang diinginkan di situ bahwa pecahan-pecahan kata ini baik, yatadhammanu al-akhir, mengandungi makna yang pertama dan ada tambahan. Barakallahu fikum. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena pelajaran sharaf sesungguhnya, barakallahu fikum. Intinya kata-kata itu adalah apa? Sesuatu yang, barakallahu fikum, merupakan pecahan dari kata yang lain, yang terkadang dengan adanya tambahan, ada tambahan makna pula. Barakallahu fikum. Ada tambahan huruf, berarti ada tambahan makna. Kenapa ya? Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak pelajaran kita dapat di sini, pelajaran nahwu, pelajaran sharaf, masya Allah. Qala Abu Ja'far ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, Allahu asluhu al-ilah. Allah itu asal katanya dari al-ilah. Usqitat ilaha al-hamsatu allati hiya fa'ul ism. Kemudian dihilangkan hamzahnya yang merupakan fa'ul fi'il. Faltaqatil lam allati hiya ainul lam wal lamuz zaidah. Maka bergabunglah lam yang merupakan ainul ism dengan lam zaidah, wahia sakinah. Fa'udukimat fil ukhra, akhirnya digabungkan menjadi musyaddadah, fasarata fil lafdi laman wahidatan musyaddadatan, sama dengan pertama tadi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Kisai dan Al-Farra, barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fikum. Ini baru kita masuk ke bismillahi. Baik, ilmunya para ulama semakin kita gali, barakallahu fikum, semakin kita timbah, semakin barakallahu fikum, semakin nampak bahwa kita masih lebih banyak tidak tahunya. Barakallahu fikum. Selama kita masih merasa kurang, maka kita akan menambah. Barakallahu fikum. Semakin kita merasa tidak mengetahui, maka kita disitulah menjadi alim, karena kita akan senantiasa menimba dan menimba, mencari tahu dan mencari tahu. Dan kalau kita sudah merasa tahu, maka disitulah kita akan menjadi bodoh, karena tidak lagi mau menambah. Barakallahu fikum. Demikian dikatakan oleh para ulama sebagai hikmah. Sehingga kalau kita merasa kurang dan kurang pengetahuannya, kita akan senantiasa menambah dan menambah dan menambah. Tapi kalau orang sudah merasa tahu, akan malas dia dan berhenti untuk menambah ilmu. Dan disitulah dia akan menjadi bodoh. Wallahu musta'an. Tayyibillahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.